بسم الله الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فضل الله رحمكم الله الحمد لله تلا كده سلسيكم tafsir surat An-Naba. Mudah-mudahan apa yang kita baca dari yang diterangkan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala bisa diamalkan, yang dengannya kita akan faham tentang kandungan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran munazzalun min indillah wa laqad yassarna Al-Quran lidzikri fahal min mudzakir. Al-Quran kata Allah SWT telah kami mudahkan. Fahal min mudzakir, maka adakah di sana yang mampu mengambil pelajaran? Padahal Allah telah memudahkan Al-Quran. Dan Allah SWT yassar Al-Quran, telah memudahkan Al-Quran. Isuhulah litilawatihi wa hifdzihi, yaitu mudah untuk membacanya dan mudah untuk menghafalnya. Wasuhula fi fahmihi, dan juga mudah untuk memahaminya. Sehingga Allah SWT ulang-ulang di surat Al-Qamar sampai 4 kali, walaqad yassarna Al-Quran lidzikri fahal min mudzakir. Menunjukkan karena Al-Quran mudah. Jadi min haitsu tilawah wal hifz wa min haitsu al-fahm, mudah untuk dibaca oleh seluruh lisan, lisan mana saja, dan juga mudah dihafal oleh siapa saja, dan juga mudah untuk difahami. Tanya. Sehingga Al-Quran Allah SWT turunkan tiadanya lidzikra, ya, untuk memberi peringatan, untuk pelajaran bagi segenap kita, sehingga bukan hanya semata untuk dibaca. Ya. Karena itu dengan wasilah tafsir ini, ya, sedikitnya kita akan tahu apa yang terkandung dalam ayat tersebut dari tafsirnya, maknanya. Sebelum kita menginjak pada surat berikutnya, itu surat An-Nazi'at, kita baca surat An-Naba. Ya. Mudah-mudahan yang belum bisa menghafalnya kembali, ya. Yang sudah alhamdulillah, ya. Yang belum terus jangan putus asa. Wah, apalagi sekarang masuk ke surat yang berikutnya, tambah ketinggalan umpamanya. Jangan putus asa, terus untuk semangat menghafal, mengejar yang lainnya. Iya. Yeah. Dan jangan lupa untuk diperdengarkan, ya, ke teman-temannya, kawan-kawannya, atau di majelis. Ya, antum perdengarkan dari hafalan-hafalan antum. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Perhatikan yang dua harokat, yang didengungkan, yang empat atau yang lima harokat atau yang enam harokat. عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا Apa makna autad? Makna autad wal jibala autada. Makna autada, autad. Sudah kita lewati. Sudah ingat? Yang ditulis situ. Kitabnya tidak mengapa ditulis ya. Ditulisnya tapi bukan di yang merahnya. Ya. Karena Al-Qur'an la syakka dilakukan lagi tidak boleh untuk ditulis. Ya, mushaf Al-Qur'an tidak boleh untuk dicoret-coret. Baik, sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Maka ketika antum hendak memberikan makna di kitab, ini beda ya. Ini namanya kitab, beda dengan mushaf yang khusus Al-Quran. Baik, kalau seperti ini boleh yang kita tulis di pinggirnya, maknanya. Baik, tapi kalau mushaf Al-Quran, jangan. Baik, jadi bedakan mushaf Al-Quran dengan kitab tafsir. Namanya juga kitab tafsir, bukan Al-Quran tafsir. Jadi tidak mengapa ditulis di pinggirnya, di bagian-bagian kosong ya, ditulis. Jangan ditulis di sininya. Dan ingat, jangan sampai lolos. Ya, pasak. Ya. Pasak atau panjangnya. Baik. Ya, bumi Allah, gunung Allah jadikan sebagai pasaknya, pancangannya, ya, supaya kuat. Seperti ya, antum bikin tenda, ya, supaya bentangannya kuat kan ada apa? Pasaknya, kanan kiri, untuk menguatkan. Jadi, jangan sampai lolos ikhwah. Ya, diupayakan apa yang telah kita lalui, difahami. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا مَعْنَى سُبَاتًا لِبَاسًا فَكَانَ libas, subat, apa maknanya? Istirahat, istirahat. Waj'alna al-layla libasa, waj'alna al-layla libasa, waj'alna an-nahara ma'asha, waj'alna an-nahara ma'asha. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا عينه ditampakkan من المو مو dan مو مو عين لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وجناتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا يَوْمَ وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدهم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدهم إلا عذابا إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء Amnya ditahan. Jazaa'an min rabbika 'athaa'an hisaaba. Jazaa'an min rabbika 'athaa'an hisaaba. Rabbis samaawaati wal ardi wama bainahuma ar-rahmaan la yamlikuuna minhu khitaaba Rabbis samaawaati wal ardi wama bainahuma ar-rahmaan يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر إنا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ولما قدمت يده ada waqafnya enggak apa-apa berhenti. Oleh sebagian mushaf punya ada waqafnya tidak mau berhenti. Kemudian kita masuk pada surat An-Nazi'at. An-Naba artinya apa? An-Naba? Apa? Berita besar. An-Naba. Naba yaitu berita. Sehingga Nabi diambil dari kata An-Naba. Beri berita yang memberitakan annaba'anillah yang memberitakan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-'azim baru apa? Besar. Anin naba'il 'azim itu dari berita al-'azim yang besar. Surat An-Naba' itu surat yang memberitakan tentang kejadian yang luar biasa, yang besar, yang dahsyat tentang kiamat. Kemudian An-Nazi'at dari kata naza'a mencabut. Dan ditujukan yaitu ila malakil maut. Ditujukan kepada malaikat pencabut nyawa. Nazi'at. Dan pencabut nyawanya apa? An-nazi'at yaitu malaikat pencabut nyawa lil kuffar. Bagi orang-orang kafir. Karena untuk orang-orang mukmin beda namanya. Dibedakan oleh Allah SWT pencabut nyawa untuk orang-orang kafir dan orang-orang muslim. Maka malaikat yang Allah utus untuk mencabut nyawanya orang kafir disebut nazi'at. Jamaknya an-nazi'at. Pencabut. Yang keras cabutannya. Kita baca 14 ayat yang akan ditafsirkan oleh Syekh rahimallahu taala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Dan ke-14 ayat ini dihafalkan. Bagi antum yang sudah menghafal surat An-Naba lanjut ke surat ini. Yang belum terus dikejar diselesaikan surat An-Naba ini. Lanjut ke surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bis jangan bis, jangan bis, tapi bis pendek. Ya, jangan bis, ya, jangan tak kayak ada bis ini, jadi bis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati ghorqa. Wan-nazi'ati ghorqa. Wan-nun bertasydid idgham syamsi, ya. Idgham syamsi yang dibaca dua harokat hanya pada nun saja. Idgham syamsi atau alif lam syamsiyah yang dibaca dua harokat atau lebih hanya pada nun saja, karena yang lainnya enggak, ya. Yang lainnya tidak digunahkan. Sementara mim temannya yang gunah, bukan termasuk huruf syamsiyah tapi komariyah, ya. Sehingga ditahan. Wan, ya, ditahan, didengungkan. Na dengan a dua harokat. Wan naziati gharqa. Gharqa. Wa fathatain, fathah tanwin di akhir kalimat diiwad, ya, diiwadkan, diganti dengan alif, ya, sehingga menjadi dua harokat. Panjangnya dua harokat saja. Wan nashiqati nashqa. Wan nashiqati nashqa. Wannya sama. Ya, didengungkan. Na'nya dua harokat. Shi. Pakai shi. Ya. Nashi. Bati nashqa. Bo. Nashqa. Wassabihati sabha. Wassabihati sabha. Diiringi nafas lebih bagus. Wassabihati sabha. Ha. Ha ini bersih, jangan ha. Ha. Wassabihati sabha. Wassabihati sabha. Ba'nya mantul sambil lewat. Sabha. Sambil menyebutkan huruf ha. Jangan sabha. Jangan lambat. Tapi sabha. Fassabiqati sabqa. Fassabiqati sabqa. Sama. Ba dikol-kolahkan. Sabqa. فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة تر رأي تبال يعني تر تر بأنكت يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة fah ingat jangan pah rojifah pokoknya rojifah fa tatba'uha ar-radifah tatba'uha ar-radifah tat ta-nya keluar hamusnya keluar udaranya tat jangan touch bukan touch jadi tat keluar sedikit saja hamusnya قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة تنوين مهربي يا قلوب ditahan idgham bigunnah طيب idgham bigunnah digunahkan demikian pula tanwin bertemu dengan waw يومئذ ditahan juga. Okay. Minimal dua harakat. Minimal dua harakat. Qulubun yawma idzin wajifah. أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة في الحافرة fil hafira. Ingat lamnya, jangan fil, jangan dipantulkan. Fil, fil. Remnya harus pakem. Jangan fil, kalau enggak pakem mantul dia. A idza kunna 'idhaman nakhira. A idza قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة tu sama ditahan zajra zaj mantul ya zajratun wahidah ditahan tanwin bertemu dengan waw fa idza hum bisahira fa idza hum bisahira mim sukun bertemu dengan ba ikhfa safawi ditahan juga fa idza hum bisahira hum ditahan yang belum faham bacaannya ikhfa sama ditahan ya. Pokoknya setiap ikhfa, ikhlab, idgham ya. Ditahan minimal 2 harakat. Demikian pula gunnah. 4. Ikhlab, ikhfa termasuk ikhfa hakiki atau ikhfa syafawi. Demikian pula idgham. Idgham bi gunnah tentunya dan juga gunnah itu sendiri. Ya, nun atau mim yang bertasydid. Ditahan minimal 2 harakat. Ditahan maksudnya dipanjangkan. Ditahan di sini dipanjangkan. Bacaannya ditahan, jangan langsung nyerbu depannya. Qulubu yawma idzi wajifah. Ini enggak ditahan namanya. Ya, cuma di idgham bukan saja. Tidak didengungkan. Ya, kalau didengungkan agak panjang di buinya dengan dziu. Qulubu yawma idzi wajifah. Itu maksud ditahan, yang dipanjangkan. Dihafal ya. 2 pekan. Sehari 1 ayat saja pas ini 14. Sehari 1 ayat padahal. Apalagi kalau sehari semua segini, Masya Allah. Cepat. Apalagi supaya tenang, ya, segera menghafal. Jadi tenang kalau segera dihafal yang setelah-setelahnya terus. Bahkan mungkin semua sudah dihafal. Ya, enggak terkejar-kejar. Qala rahimahullah ta'ala al-basmalatu تقدم الكلام عليها tentang basmalah tafsir bismillahirrahmanirrahim تقدم الكلام عليها ya telah berlalu pembahasan tentangnya ya tafsir basmalah sudah berlalu siapa yang ingat apa tafsirnya basmalah Kalau tafsirnya panjang ya. Allah, kemudian Ar-Rahman, apa? Ar-Rahim. Sekarang sudah kalam yang berkaitan dengan basmalah. Kalamnya saja, tafsirnya terlalu panjang. Masail tentang basmalah. Siapa yang ingat? Poin-poin tentang basmalah. Siapa yang ingat? Tafsirnya kita lewat. Tafsirnya antum kembali. Karena Ar-Rahman maknanya panjang, Ar-Rahim maknanya panjang. Demikian pula Allah. Masailnya, permasalahan-permasalahan tentang basmalah. Ada yang masih ingat? Apa yang pertama? Pembahasan basmalah, kira-kira apa yang perlu diingatkan? Beliau enggak bahas lagi sini karena sudah cukup. Sudah cukup di surat Al-Fatihah. Ya, masa mau dibahas lagi? Seperti itu. Ya, cuman kita tetap ingat faedah 1 atau 2 atau 3. Apa faedahnya tentang basmalah? Demikian pula tafsirnya dibuka kembali nanti. Ketika kita hendak menerangkan basmalah, bi maknanya apa? Ismun kenapa nakirah? Itu tafsirnya. Kita masail ini sekarang. Maksudnya nanti ketika kita menerangkan bismillah, teringat makna bi ism yang diidhafahkan ke Allah. Makna Allah apa? Makna Ar-Rahman, makna Ar-Rahim. Sekarang masail, permasalahan, poin penting tentang basmalah apa saja? Terdapat bahwa basmalah bukan bagian dari surat tersebut, ayat tersebut. Itu perselisihan tentang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ayat mustaqillah yang tersendiri atau ayatun min suratil Fatihah atau suatu ayat dari surat Al-Fatihah? Itu yang perlu diingat. Bismillahirrahmanirrahim ini apakah suatu ayat dari surat Al-Fatihah atau ayat tersendiri yang diturunkan sebagai pemisah di antara surat-surat yang ada? Di antara poin penting. Kenapa? Karena di sini diawali pula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang menunjukkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini kata singkatnya apa? Basmalah, ingat. Ya, ketika disebutkan basmalah itu adalah singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Dan yang lainnya. Ya, di dalam Arab pun ada singkatan kata. Di sini menunjukkan bahwasanya basmalah diletakkan ya bagi setiap surah atau di awal surah sebagai pemisah antara surat yang satu dengan surat berikutnya. Qala au qauluhu ta'ala wan nazi'atu, atau di sini karena wawunya waw qasam, ya waw untuk bersumpah. Waw ini digunakan untuk qasam, bersumpah. Dan huruf yang digunakan untuk bersumpah yang masyhur tiga, itu waw, ba, dan ta. Waw banyak ya, wallahi, demi Allah. Jadi waw ini fungsinya untuk apa? Lilqasam, untuk sumpah. Kalau Allah namanya muqsam bihi, yang dijadikan sumpah. Dia sumpah dengan apa? Dengan nama Allah. Jadi, huruf untuk bersumpahnya itu waw. Ataupun dengan ba, billah, sama artinya, demi Allah. Ataupun dengan ta, tallah, sama artinya, bersumpah. Ya. Sehingga untuk menunjukkan perkara yang sangat penting, terkadang para ulama bersumpah dengan tiga-tiganya. Ya. wallahi wa billahi wa tallahi. Begitu kan? Ya. Ketika apa? Ketika mau bersumpah tentang suatu perkara yang penting, tiga-tiganya disebutkan. Wallahi wa billahi wa tallahi. Padahal apa salah satunya pun cukup, tapi ini menunjukkan perkara yang penting. Dan dalam Al-Qur'an dicontohkan itu semua dalam ayat-ayat yang berbeda. Tapi kebanyakannya dengan waw. Kebanyakannya Allah SWT gunakan dengan waw. Dan di sini Allah SWT bersumpah dengan apa? Malaikatnya, wan naziat. Ya, demi malaikat pencabut nyawa orang-orang kafir. Ya, naziat, ingat, malaikat pencabut nyawa orang-orang kafir. Ya. Naziat adalah salah seorang atau nama dari para malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawanya orang-orang kafir. Menunjukkan apa? Banyak malaikat. Dan dibagi tugasnya, ada yang mencabut nyawa-nyawa orang-orang kafir dan ada yang mencabut nyawa-nyawa orang-orang beriman. Itu beda tugas. Dan kenapa Allah SWT bersumpah di sini dengan makhluk demi malaikatnya? Ya. Tentunya karena mengandung perkaranya besar. Dan juga Allah SWT tidak ditanyakan, tidak dipertanyakan, tidak dipermasalahkan, mau bersumpah dengan apa saja, bebas. Allah SWT bersumpah dengan apa saja, bebas. Karena Allah SWT yang memiliki. Mau bersumpah dengan gunung, watur, bahkan di sini dengan malaikatnya, wan naziat, bersumpah dengan waktu, wal asri, ataupun yang lainnya. Itu bebas bagi Allah SWT. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Siapa yang mempertanyakan tentang apa yang Allah perbuat? Tentunya apa? Orang yang lancang. Dia bertanya, kok kenapa Allah begini? Allah tidak ditanya tentang hal itu. Tapi kita yang akan ditanya, kenapa kita melakukan ini, itu, dan yang lainnya. Ya, adapun kita sebagai makhluk tidak boleh untuk bersumpah kecuali hanya dengan nama dan sifat-sifat Allah saja. Nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT saja. Ya. Rasul alaihissalatu wassalam menyatakan, man halafa bighairillahi faqad asyrak. Dan siapa yang dia bersumpah dengan selain Allah, ya, yaitu selain nama-nama Allah atau selain sifat-sifat Allah, maka dia telah berbuat syirik. Sehingga diperhatikan. Ya, sumpah dengan makhluk, tapi bersumpah dengan Allah, dan itu pun apa? Kalau sekiranya penting. Ya, kalau sekiranya penting, butuh sumpah. Dan yang namanya sumpah tanpa dipinta pun, jika itu penting, boleh seseorang untuk bersumpah tanpa dipinta. Apalagi kalau dipinta. Ya. Tapi kalaupun tidak diminta, dan hal itu menunjukkan perkaranya penting sebagai penegasan, maka tidak mengapa untuk seorang bersumpah. Seperti Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya banyak bersumpah. Ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Ya. Demi zat yang Muhammad berada di tangannya. Dan yang lainnya dari sumpah-sumpah yang disebut oleh Nabi SAW tanpa diminta. Tapi untuk menunjukkan perkara ini besar. Perkara ini sangat penting. Asal jangan sumpah itu dijadikan kebiasaan. Ya. Dijadikan bumbu. Sorry, ucapannya. Jangan sampai sumpah ini dijadikan urdatan li aimanikum. Ya. Urdatan li aimanikum. Ya. Untuk menguatkan sumpahnya saja. Jangan. Tapi ingat, yang kita pakai adalah nama Allah. Sehingga harus ingat konsekuensinya ketika kita bersumpah dengan nama Allah. Ya. Kebanyakan manusia kadang bermudah-mudahan. Wallahi. Padahal apa? Ketika sumpah itu dilanggar, ada kewajiban yang harus dia penuhi. Yang disebut tentang kafaratul yamin. Ya. Tebusan bagi sumpah yang tidak dilakukan. Tertera di surat Al-Ma'idah. Ayat berapa di situ? 80 berapa? Barang siapa yang tidak memenuhi sumpahnya, maka dia harus membayar kafarahnya, tebusannya. Yaitu dengan apa pertama? Tebusan sumpah. Wallahi, wallahi, wallahi. Lantas dia langgar sumpahnya. Itu tidak dilaksanakan. Apa tebusannya? Fakafaratuhu. Kafarahnya itu. Puasa berapa? Berapa hari? Tiga hari. Atau? Atau? Atau? Oh, tidak bisa puasa tiga hari, apa? Memberi makan. Berapa orang? 10 orang. Kafaratuhu it'amu asyarati masakin. Memberikan makan pada 10 orang. Atau kalau tidak bisa, tidak bisa pulang, meskipun nanti dilihat dalam ayat, dalam ayat secara berurutan, sehingga yang pertama tidak bisa, yang kedua tidak bisa, yang ketiga, itu memberi pakaian yang layak. Dan yang termudahnya, yang banyak orang menebus biasanya dengan ini, memberi makan kepada 10 orang. Yang termudah. Karena mungkin pakaian mahal ya. Pakaian 100 ribu pokoknya. Dikali 10, berapa? 2 juta. Jadi kalau makan 20 ribu, kali 10, cuma 200 ribu. Lebih ringan. Itu kalau tidak bisa, jadi lihat yang paling mudah untuk menebus sumpah yang tidak dijalankan ataupun dilanggar. An-nazi'at yakni al-malaikatul muwakkalatu biqabdi arwahil kufari, yaitu malaikat al-muwakkalah yang ditugaskan biqabdi arwahil kufar, untuk mencabut roh-rohnya orang-orang kafir. Maka pencabut nyawanya disebut an-nazi'at. Tanzi'uha, yang mana malaikat-malaikat tersebut mencabutnya, roh-roh orang kafir tersebut, gharqa ay naz'an bisyiddatin, yaitu dengan cabutan yang sangat keras. Cabutan yang sangat keras, mencabutnya keras, didudut ya, kalau kata Sundanya dudutannya ini sangat kuat ya. Cabutannya sangat kuat, jambakannya kuat, tidak sepelan tapi keras. Wan nasyatatu nasyta, ingat ciri waw kosam setelahnya majrur. Wan nazi'ati wan nasyatati, yani al-malaikatul muwakkalatu biqabdi arwahil mu'minin. Adapun nasyatat, yaitu malaikat, ya, para malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawanya atau roh-rohnya orang-orang beriman. Namanya berbeda. Tugasnya berbeda. Tansyatuha nasyta, ay tasulluha birifqin, tasulluha birifqin, tansyituha nasyta, maksudnya tasulluha birifqin, mencabutnya dengan lembut. Kalau nasyatat, malaikat yang mencabut roh-rohnya orang-orang yang beriman, maka mencabutnya dengan lembut, dengan halus. kal unsyutah, ya, seperti unsyutah, tali yang dipintal tapi mudah untuk dilepas, itu unsyutah namanya. Seperti apa? Seperti tali karung, ya, beras, iya kan? Ril banyak, tapi ketika dilepas mudah, tinggal set satu, ya, langsung buka, lepas semua. Itu namanya unsyutah. Dipintal tapi mudah dilepas. Ya. Secara dohir kita bingung ya, gimana ini lepasnya? Tapi ternyata mudah. Wal unsyutah ar-rabdul ladzi yusammunahu indana at-tikkah. Al unsyutah yaitu tali yang mereka menamakannya di sisi kami orang-orang Arab disebut at-tikkah. At-tikkah, iya, tikkah. Itu unsyutah, tali yang dipintal. Ya. At-tikkah ini kalau secara kamus kita maknanya tali sirwal, ya, tali celana. Ya, al-muhim tali yang mudah dilepas, maka itu disebut unsyutah ataupun at-tikkah. Au ma asbaha dzalika min al-kalimat, atau yang serupa dengan itu dari kalimat-kalimat Arabiyah. Ya, al-muhim maknanya tali yang mudah atau tali yang dipintal tapi mudah untuk dilepas. Yani yakunu rabtan, nyatalah tali tersebut terpintal, terbelit, ya. Bihaitsu idza sallalat ahadu tarfain infakkatil uqdatu, yang mana ketika terlepas salah satu dari tali tersebut, ya, salah satu tali dari dua ujung tersebut, maka infakkatil uqdah, untaian tersebut atau pintalan tersebut terlepas dengan mudah. Tadi, ya, seperti tali karung beras. Ketika terlepas salah satu ujungnya, maka dengan mudah, ya, bagian-bagian yang lain terlepas. Itu pun kalau antum gak salah, ya, gunting, ya, jadi pajijit nanti kalau salah. Jadi kalau betul, masya Allah, tarik satu, lepas semua. Ya. Wahada yanhallu bisyur'atin wa bisuhulatin, sehingga dengan hal ini akan terlepaslah dengan cepat dan mudah. Itu kalau salah satu dari dua ujung ini terlepas, ya, kuncinya diketahui, maka akan dengan cepat mudah terlepas. Maka itulah malaikat yang mencabut nyawanya orang-orang mukmin, ya, dengan mencabut bagian intinya, maka terlepas dengan mudah, terlepas dari jasadnya dengan mudah. Beda dengan orang kafir, memberontak, melawan, tidak terima, sehingga dipaksa oleh malaikat, ya, dengan cabutan yang sangat keras. Fahaulail malaikatul muwakkalatu biqabdi arwahil mu'minin tansyituha nashta, ya, sehingga mereka-mereka para malaikat yang ditugaskan untuk mencabut roh-rohnya orang-orang yang beriman, ya, mencabutnya dengan nashto, ay tasulluha birifqin, ya, mencabutnya dengan lemah lembut. Wa sababu dzalika, apa sebabnya kok malaikat yang diutus untuk mencabut rohnya orang kafir mencabutnya dengan keras, kemudian para malaikat yang ditugaskan untuk mencabutnya roh-rohnya orang-orang yang beriman, ya, dengan lemah lembut? Sebabnya kata Syekh, annal malaikatal muwakkalata biqabdi arwahil kufar, dikarenakan bahwasanya malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mencabut roh-rohnya orang-orang kafir, idza ja'atir ruha ilal khuruji, ketika malaikat tersebut memanggil roh tersebut untuk keluar dari jasad orang kafir tersebut, ya, tunadiha biakbahil awsafi, malaikat yang memerintahkan supaya roh tersebut keluar ini, dia panggil roh tersebut dengan akbahil awsaf, dengan sifat yang paling jelek, paling buruk. Jadi malaikat ketika memanggil rohnya orang-orang kafir dipanggil dengan panggilan yang sangat buruk, yang sangat jelek. Taqulul malaikatu liruhil kafiri, malaikat pencabut nyawa rohnya orang kafir berkata kepada rohnya orang kafir, rohnya ingat ya. Malaikat berkata kepada rohnya orang kafir dengan perkataan yang sangat jelek. Ukhruji ayyatuhan nafsul khabithatu, keluarlah wahai roh jiwa yang jelek. Keluarlah roh jiwa yang jelek. Allati kanat fi jasadil khabith, yang berada di jasad yang jelek pula. Ya dan billah. Ya, ini rohnya orang kafir. Kata malaikat, keluar kamu wahai roh jelek dari jasad orang yang jelek. Yang khabith. Ya. Bukan sampai di situ saja. Kata malaikat, ukhruji ila ghadabillah, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah. Ya dan billah. Sudah dipanggil sebagai roh yang jelek, jasad yang jelek. Ya. Ditujukan pula untuk apa? Keluar menuju kemurkaan Allah. Fatanfirrur ruhu, maka roh tersebut enggan. Ya. Melawan dia. La turidu an takhruja ila hadza, dia enggak mau keluar untuk menuju kemurkaan Allah. Siapa yang mau? Ya dan billah. Rohnya orang kafir pun tahu kalau keluarnya menuju kemurkaan Allah, ya enggak mau. Tapi apa yang terjadi ketika mereka enggak mau untuk menuju kemurkaan Allah dan itu harus? Ya. Idza jaa ajalukum la yu'akhiruna syai'an wala yastaqdimun. Jadi kalau sudah datang ajal kita, maka apa, tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dipajukan sejenak saja. Jadi tidak bisa dipajukan, percepat saja ya Allah, enggak bisa. Ya. Akhirkan saja ya Allah, enggak bisa juga. Ya. Bahasanya al-maut yudrikuna walau kunna fi burujin musyayyadah. Ya. Yang namanya kematian itu akan menjumpai kita, menjemput kita meskipun kita berada di tameng-tameng besi, ruangan yang kokoh, yang kuat, yang menurut kita tidak akan ditembus oleh malaikat. Tapi tetap kata Allah Subhanahu wa taala, walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh, kematian itu akan menjumpai kalian, yang menjumpai kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sehingga jangan merasa aman dari kematian. Wa nas'alullaha ta'ala husnal khatimah, dan senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi penutupan yang baik. Wa tatafarraqu fil jasadi hatta yaqbiduha au hatta yaqbiduha bi syiddatin, sehingga roh tersebut berupaya untuk tetap berada dalam jasad, enggan berpisah dari jasad, yang akhirnya malaikat tersebut mencabutnya dengan keras. Sampai-sampai yang menunjukkan kerasnya cabutan malaikat tersebut, yanzi'uha naz'an, mencabut dengan cabutan yang keras, yakadu yatamazzaqul jasada minha, hampir-hampir merobek jasadnya dia sendiri. Cabutan yang sangat keras malaikat ketika mencabut rohnya orang kafir, ya karena melawannya, karena keengganannya, sampai-sampai merobek badannya itu sendiri. Sampai merobek badannya itu sendiri. Kenapa? Min syiddatin nazi, karena sangat keras cabutannya. Iya kan? Kalau mencabut dengan keras, otomatis yang pinggirnya robek kan? Seperti antum mungkin kena apa? Kena luka. Tapi ketika dicabutnya dengan keras, maka yang pinggir-pinggirnya akan kena luka juga. Tapi ketika dicabutnya pelan-pelan, selamat. Yang pinggirnya enggak luka. Begitulah. Iya dan billah. Sehingga mungkin kalau mendapati orang meninggal, orang kafir meninggal dalam keadaan terluka, ya, itu menunjukkan karena kerasnya malaikat mencabut nyawanya. Ya, ya dan billah. Padahal tidak ada orang yang melukai. Tiba-tiba didapati terluka atau berdarah, ya, itu menunjukkan kerasnya cabutan malaikat terhadap rohnya. Ya dan billah. Ya, kita berlindung kepada Allah SWT dari hal itu. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.